Nabi SAW bersabda, Dajjal nanti akan keluar dari sebuah kota di tengah-tengah orang Yahudi sebanyak 70 ribu orang lelaki dengan jubah Yahudi khusus, dan mereka memegang senjata-senjata pedang dari besi-besi terbaik, tombak dari besi-besi terbaik. Mereka akan keluar nanti, dia akan keluar nanti di kota Asbahan di sebelah timur, kata Rasulullah. Asbahan itu di mana sekarang? Iran. Asbahan itu letaknya di Iran. Dan Masya Allah Bapak Ibu, ternyata kota Asbahan kota Yahudi. Iran menyediakan sebuah kota khusus buat bangsa Yahudi adalah di Asbahan. Perlu diketahui, di sebuah majalah bergengsi Timur Tengah, nama majalahnya Asyarqul Awsat, dalam majalah itu disampaikan bahwa di Asbahan sudah ditemukan 70 ribu lelaki Yahudi elit-elit dengan pakaian jubah khusus tidak berjahit, dan mereka telah mempersiapkan senjata-senjata dari senjata-senjata pedang, tombak, besi-besi terbaik. 70 ribu. Keyakinan mereka Dajjal seharusnya sudah waktu-waktu yang tepat untuk keluar sekarang. Tanda-tandanya bagi mereka sudah cukup dan lengkap. Nah, pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada Bapak Ibu semua, melihat persiapan-persiapan orang-orang kafir di luar sana untuk menyambut kedatangan Dajjal, sementara tanda-tanda kemunculan Dajjal pun sudah diceritakan Nabi Daud terjadi. Satu, mengeringnya Danau Tiberias, dan memang sudah kering. Susut, tinggal sedikit saja lagi, sehingga Israel sudah mengumumkan di televisi nasionalnya tidak mungkin lagi air untuk minum dan kehidupan bangsa Yahudi masih diandalkan dari Danau Tiberias. Air ke depan adalah dari laut, air laut yang disuling. Dan ini baru satu tahun yang lalu pengumumannya. Kondisi Danau Tiberias sekarang sudah ada pada level paling bawah. Kedua, dalam hadis Sahih Muslim, apabila kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah, dan memang pada kenyataannya sudah 3 tahun ini kebun kurma di Baisan, yaitu kebun kurma yang ada di antara Yordania dengan Palestina, sudah tidak lagi berbuah 100% sekarang ini. Yang ketiga, apabila mata air Zughar sudah tidak lagi mengeluarkan airnya, ini udah masuk, udah jalan tahun ketiga, bahkan udah hampir habis tahun ketiga, mata air Zughar juga sudah tidak mengeluarkan air satu tetes pun, itu adalah tanda-tanda Dajjal akan keluar. Nah, ketika Dajjal keluar, akan banyak iman yang tergerus. Kalaunya tergerus mungkin lebih ringan lah itu ya. Ini masalahnya iman akan hilang. 2/3 manusia akan sujud menuhankan Dajjal, dan dari umatnya sendiri akan banyak yang murtad. Oleh karena itu, menjadi ahli tauhid akhir zaman adalah sebuah kewajiban dan kemestian.